tadi perhatian insani. Musim kemarau tak berapa airmu, di musim hujan air meluap sampai mata airmu dari sorong, terkurung gunung seribu, air melalir sampai jauh, airnya ke itu perahu riwayatnya dulu kaum pedagang laju naik itu perahu.